Selamat datang di Exyonesia Channel dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari okzone.com yang berjudul Mau Sukses, Miliki 10 Kemampuan Komunikasi Ini. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan atasan, rekan-rekan, dan staf sangat penting. Pekerja di era digital harus tahu cara menyampaikan dan menerima pesan secara langsung maupun melalui telepon, email, dan media sosial secara efektif. Lalu, apa saja keterampilan komunikasi yang akan membantu keberhasilan Anda? Menjadi pendengar yang baik adalah salah satu cara terbaik untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Tidak ada yang suka berkomunikasi dengan seseorang yang hanya peduli tentang pendapatnya dan tidak menyediakan waktu untuk mendengarkan orang lain. Jika Anda tidak menjadi pendengar yang baik, akan sulit untuk memahami apa yang diminta atasan Anda. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh, kontak mata, gerakan tangan adalah pesan yang Anda sampaikan. Sikap yang santai dan nada yang ramah akan membuat Anda mudah didekati dan akan mendorong orang lain untuk berbicara terbuka dengan Anda. Kontak mata juga penting karena menunjukkan bahwa Anda berfokus pada orang dan percakapan. Yang ketiga adalah kejelasan. Komunikasi yang baik berarti mengatakan maksud secukupnya. Jangan mengatakan terlalu sedikit atau berbicara terlalu banyak. Cobalah untuk menyampaikan pesan Anda dalam kata-kata sesingkat mungkin. Mengatakan apa yang Anda inginkan dengan cara jelas dan langsung, baik ketika berbicara dengan seseorang secara pribadi, telepon, atau melalui email. Yang keempat adalah ramah. Melalui nada ramah atau hanya tersenyum, Anda akan mendorong rekan kerja Anda untuk terlibat dalam komunikasi yang terbuka dan jujur. Penting untuk menjadi baik dan sopan dalam berkomunikasi di tempat kerja Anda, baik dalam berkomunikasi tatap muka maupun tertulis. Yang kelima adalah kepercayaan diri. Penting untuk percaya diri dalam semua interaksi Anda dengan orang lain. Kepercayaan diri ini memastikan rekan kerja Anda akan mempercayai Anda dan menindaklanjuti dengan apa yang Anda katakan. Yang keenam adalah empati. Bahkan ketika Anda tidak setuju dengan atasan, rekan kerja, atau karyawan, penting untuk memahami dan menghormati pandangan mereka. Menggunakan frasa sederhana seperti, "Saya mengerti maksud Anda," menunjukkan bahwa Anda telah mendengarkan orang lain dan menghormati pendapat mereka. Yang ketujuh, berpikiran terbuka. Seorang komunikator yang baik harus memiliki pikiran yang fleksibel dan terbuka dalam setiap percakapan. Terbuka untuk mendengarkan dan memahami orang lain dari sudut pandang mereka. Daripada hanya berbeda pendapat, dengan berpikiran terbuka, Anda dapat memiliki percakapan lebih jujur dan produktif. Yang kedelapan adalah menghormati. Orang akan lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan Anda jika Anda menyampaikan rasa hormat bagi mereka dan ide-ide mereka. Tindakan sederhana seperti menggunakan nama seseorang, membuat kontak mata, dan secara aktif mendengarkan ketika berbicara akan membuat orang merasa dihargai. Yang kesembilan adalah berikan umpan balik. Ketepatan dalam memberi dan menerima umpan balik adalah keterampilan komunikasi yang penting. Memberikan umpan balik dapat dilakukan oleh atasan dengan cara yang sederhana, seperti mengatakan pekerjaan baik atau mengucapkan terima kasih kepada karyawan. Hal sederhana ini dapat meningkatkan motivasi para karyawan, sehingga mereka merasa dihargai atas pekerjaan mereka dan bukan sekedar mendapat tugas sepanjang hari. Yang ke-10 adalah memilih komunikasi yang tepat. Keterampilan komunikasi yang tak kalah penting adalah mengetahui bentuk komunikasi yang tepat untuk digunakan. Sebagai contoh, beberapa percakapan serius seperti PHK, perubahan gaji, baiknya dilakukan secara pribadi. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan silakan cek link di bawah untuk membaca artikel yang saya bacakan ini di okzone.com. Salam sukses!